Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ikhwan dan akhwat yang masih di luar lokasi kajian ta'lim, harap segera memasuki ruangan majelis ta'lim yang telah disediakan oleh panitia, karena insyaallah sesaat lagi Al-Ustaz Abu Sa'id ya hafizahullah ta'ala akan memulai kajiannya. Diharapkan bagi seluruh ikhwan dan akhwat agar bersiap-siap dengan khidmat mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla balalati finnar. Ikhwana fitina azakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di masjid yang penuh barakah ini dalam sebuah majlis yang sangat dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majlis ilmu, majlis di mana para malaikat menghormati dan mendoakannya. Barakallahu fikum. Majlis yang di dalamnya terdapat ketenangan dan juga banyak manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqomahan untuk tetap berada dalam majlis-majlis ilmu yang berada di atas manhaj nubuwah, manhaj al-sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Ikhwana fillah a'azzakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji sebuah tema yang berjudul al-muhafadzatu ala sunnah, yang artinya ialah menjaga as-sunnah. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan as-sunnah itu ialah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik yang berkaitan dengan masalah akidah ibadah, hukum, muamalah, dan juga dalam masalah segala aspek kehidupan. As-sunnah itu ialah Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga menjaga sunnah berarti juga menjaga apa ini? Islam. Adapun dalil-dalil tentang perintah untuk menjaga sunnah banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat yang ketujuh, wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul untuk kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang, maka hentikanlah. Dalam ayat ini, barakallahu fikum, yakni surat Al-Hasr ayat yang ketujuh, di dalamnya terdapat perintah untuk menjaga sunnah dengan cara mengambil semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan apa saja yang dilarang. Jadi yang dimaksud dengan menjaga sunnah ialah mengambil ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa saja yang dilarang dan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud apa ini? Menjaga sunnah. Dalil yang kedua ialah surat Ali Imran ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam ayat ini, yakni surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjaga sunnah dengan cara ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dalil yang ketiga ialah surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsira. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharap Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini, yakni surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga sunnah dengan cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadikan beliau sebagai apa ini? Suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Dalil yang keempat, yakni surat An-Nisa ayat yang ke-65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sungguh demi Allah Rabbmu, mereka tidak dianggap beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim atas perselisihan yang terjadi di antara mereka, dan tidak dijumpai pada diri mereka perasaan berat atas keputusan yang engkau sampaikan, dan mereka tunduk sepenuhnya dengan keputusan itu. Dalam ayat ini, yakni surat An-Nisa ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa ini? Menjaga sunnah dengan cara berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ridha dan menerima dengan sepenuhnya hukum tersebut, dan tidak ada rasa berat sama sekali. Itu adalah menjaga sunnah. Jadi menerima, ridho, dan tidak ada perasaan berat untuk memutuskan segala perkara dengan hukum yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut al-muhafadatu ala sunnah, menjaga sunnah. Kemudian dalil yang ke-5, yakni surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat ini, yakni surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga sunnah dengan cara kembali kepada hukum Allah taala dan Rasulnya di saat terjadi apa ini? Perselisihan. Jadi kalau ada perselisihan dan itu terjadi dengan jumlah yang sangat banyak, kemudian kita mengembalikan perselisihan itu untuk diputuskan dengan hukum Allah taala dan Rasulnya, maka itu adalah bentuk menjaga sunnah. Al-muhafadatu ala sunnah. Nah, kemudian dalil berikutnya ialah surat Al-Ahzab ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Wahai ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna, sebutkanlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan al-hikmah, yakni as-sunnah. Dalam ayat ini, yakni surat Al-Ahzab ayat 34, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ummahatul mukminin untuk menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara membaca, mempelajari Al-Qur'an dan as-sunnah di rumah-rumah mereka. Berarti di antara bentuk menjaga sunnah, bentuk al-muhafadzatu ala sunnah, ialah kita baca Al-Quran, kita baca as-sunnah di rumah-rumah kita. Barakallahu fikum. Setelah menghadiri majelis ilmu, kemudian kita pulang ke rumah, kita murojaah kembali. Kita buka lembaran-lembaran Al-Quran dan penjelasannya. Kita buka kembali lembaran-lembaran hadis dan penjelasannya. Kita buka kembali kitab-kitab para ulama al-sunnah yang memuat qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah di rumah-rumah kita. Sehingga kita bisa menjaga sunnah. Nah, ikhwan fillah a'azzakum wah, ini adalah dalil-dalil menjaga sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini hanya sebagian saja. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Kemudian, di antara dalil perintah untuk menjaga sunnah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Ini hadis yang cukup terkenal di kalangan kaum muslimin, wabil khusus di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis dari sahabat Abu Najih Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala. Qala, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighah wajilat minhal qulub. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami nasihat dengan nasihat yang cukup mendalam yang menyebabkan hati kami bergetar. Wadarafat minhal uyun, yang menyebabkan air mata kami menetes. Fakulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatum waddi fa'usina. Wahai Rasulullah, nasihat ini seperti nasihat orang yang akan berpisah. Maka berilah kami wasiat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menangkap sinyal bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini seperti ucapan seorang yang akan berpisah. Para sahabat merasa ucapan Rasulullah ini adalah kata-kata terakhir dalam hidup beliau, sehingga enggak seperti biasanya beliau menyampaikan nasihat dengan nasihat yang sangat mendalam, yang menggetarkan hati, yang membuat air mata menetes. Maka para sahabat yang menangkap sinyal ini kemudian minta wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus setelah mendengar nasihat atau tausiah tadi. Minta wasiat secara khusus. Faqala. Maka Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Yang pertama, wassam'i watta'ah. Yang kedua, untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa muslim yang sah, tidak memberontak. Yang ketiga, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Nah, yang ketiga, jika pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya, maka tetaplah untuk bersabar mendengar dan taat. Jadi ini kelihatannya satu, tapi dua. Yang pertama ialah mendengar dan taat kepada pemimpin muslim yang sah, yang pada umumnya dari kalangan bangsawan dan orang-orang terpandang. Nasihat yang ketiga adalah tetap sabar mendengar dan taat jika yang memimpin ialah hamba sahaya, bukan dari kalangan bangsawan dan orang terpandang. Jadi satu tapi dua. Kalau kita mendengar dan taat kepada penguasa muslim yang berwibawa, yang terpandang, yang bangsawan, biasa rasanya ya. Nah, tapi yang ketiga ini, tetap sabar mendengar dan taat jika pemimpinnya ialah hamba sahaya dari kalangan orang yang berkasta rendah. Rakyatnya itu bangsawan, kastanya tinggi, tapi yang mimpin justru hamba sahaya yang memiliki kasta peni rendah. Nah saat itu kita tetap diminta untuk mendengar dan taat, tidak boleh memberontak. Yang keempat, wa innahu may ya'ish minkum fa sayahtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adzu 'alayha bin nawajid. Sungguh barang siapa di antara kalian yang masih diberi panjang umur, maka dia akan melihat banyak perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Saat itu wajib bagi kalian untuk memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Itu nasihat yang keempat. Barakallahu'alaikum. Ini ialah nasihat untuk menjaga sunnah di saat terjadi apa ini? Perselisihan. Nah, menjaga sunnah dipegang erat-erat, digigit erat-erat dengan gigi geraham. Di saat banyak dari kaum muslimin dan juga dari teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan kita satu persatu berguguran meninggalkan sunnah dan prinsip-prinsip sunnah, kita tetap memegang teguh sunnah itu, menjaganya, dan kita gigit sekuat tenaga dengan gigi geraham kita. Itu nasihat Rasul SAW. Dan ini berkaitan dengan apa ini? Bab menjaga sunnah. Kemudian nasihat berikutnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan wajib bagi kalian untuk menjauhi perkara-perkara yang baru yang diatasnamakan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sungguh setiap bid'ah itu sesat. Nasihat ini juga terkait dengan prinsip menjaga sunnah. Di antara cara menjaga sunnah di samping mempertahankan sunnah itu sekuat tenaga ialah dengan menjauhi segala macam bentuk apa ini? Penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran baru, bid'ah-bid'ah baru. Nah, gaya-gaya baru dalam apa ini? Berdakwah. Gaya-gaya baru dalam muamalah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis merupakan dalil yang paling penting dan paling utama dalam menjaga apa ini? Sunnah. Tentang menjaga sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian dalil yang kedua, taib, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba arba. Sungguh permisalan wahyu atau risalah yang Allah mengutusku dengannya berupa petunjuk dan ilmu bagikan hujan deras yang menimpa bumi. Fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Di antara tanah di bumi itu ada yang thayyibah, subur. Qabilatil ma fa'ambadatil kalak wal usbal kathir. Tanah itu bisa menyerap air dengan baik dan menumbuhkan banyak tanaman dan rumput. Wa kana minha ajadib Tapi ada juga tanah di muka bumi itu yang aja amsakatilma, hanya bisa menampung air. Nah, tanah ajadib itu tanah seperti apa ini? Telaga atau yang semisalnya, ya, hanya bisa menampung air. Daya resapnya kurang atau daya serapnya apa ini? Kurang. Hanya bisa menampung air. Fa nafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqau wazara'u. Allah memberi manfaat manusia dengan tanah semacam itu sehingga mereka bisa meminum airnya dan menggunakan untuk menyiram tanaman-tanaman mereka. Wa asabata ifatun minha ukhra innama hiya qi'an. Hujan itu juga menimpa tanah yang lain, yakni tanah qi'an. Ini tanah yang apa ini? Cadas, tidak bisa apa ini? Menyerap air dan licin, tidak bisa menampung air. La tumsiku ma'a wa la tumbitu kala'a. Tanah itu tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah. Itu adalah permisalan orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bih, yang memberi, yang bisa memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya. Fa'alima wa 'allama. Dia belajar dan mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa. Dan permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepala untuk mempelajarinya. Walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bih, dan tidak mau menerima hidayah yang aku diutus oleh Allah dengannya. Fala butina azakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim ini memberi kita gambaran permisalan, perumpamaan yang cukup jelas. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diumpamakan seperti hujan deras yang menimpa ini bumi. Nah, kemudian umat manusia dalam menerima sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama ialah mereka memiliki kemampuan untuk menyerap sunnah itu dengan baik dan menghafalkannya dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Ya, ini bagaikan tanah thayyibah, tanah yang subur, bisa menyerap air dengan baik dan bisa apa ini? Menumbuhkan banyak tanaman. Ini ialah seorang alim faqih, ulama yang faqih, yang ahli agama, yang mumpuni pemahamannya. Termasuk thullabul ilm yang faqih, para penuntut ilmu yang faqih. Punya nalar yang kuat. Ya, punya ingatan yang kuat dan bisa menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Ini level 1. Ya. Level 1 diisi oleh para ulama, ulama kibar, ulama sighar dan thullabul ilm yang faqih. Faqih di sini pemahamannya bagus dalam agama tadi sehingga bisa menyampaikannya kepada orang lain. Ini kedudukannya nomor 1 ya, level 1. Kelompok yang kedua, barakallahu fikum, ialah mereka yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan hafal yang sangat kuat tetapi lemah dalam masalah nalarnya. Pemahamannya lemah, tapi hafalannya apa ini? Kuat. Mereka ini ialah para perawi hadis yang hanya merawikan hadis, atau orang-orang yang menghafal Quran yang hanya mahir dalam menghafalkan apa ini? Al-Quran. Hafalan Quran cepat. Ya. Naam. Hitungan bulan sudah hafid. Hafalan hadis cepat. Naam. Hadis Bukhari hafal. Sahih Muslim hafal. Bulughul Maram hafal. Riyadhus Shalihin hafal. Naam. Punya kalau untuk menghafal jagonya. Tapi dari sisi pemahaman, nalar lemah. Ini diumpamakan seperti ajadib, tanah di bumi seperti telaga atau semisalnya, yang hanya bisa menampung apa ini? Air. Tapi daya serapnya apa ini? Rendah. Ini level yang kedua. Orang-orang semacam ini masih bermanfaat untuk orang lain. Mereka bisa apa ini? Belajar menghafal kepadanya. Ya. Di mau mungkin hafalan Qur'annya, rujukannya ke orang ini. Ya. Nah, setor hafalan hadis ke orang ini. Nah. Tapi untuk menjelaskan tafsir Al-Quran, menjelaskan hadis dengan penjelasan-penjelasan dari para ulama, dia enggak menguasai. Nah, tim tasmi. Ya. Nah, imam-imam dalam sholat rawatib, tim tasmi, para khufat. Nah, ya. Urusan ini ayat berapa, bacanya gimana, dibolak-balik mungkin. Nah. Tapi kalau disuruh jelaskan ini tafsirnya gimana, dhaif. Yang ketiga, barakallahu fikum. Ini orang tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ialah orang-orang kafir atau orang-orang Islam yang kemudian tidak mau belajar ilmu agamanya sendiri. Sibuk dengan pelajaran-pelajaran umum, sibuk dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam dan teknologi, sibuk belajar kepada orang-orang barat dan lain sebagainya, tidak mau belajar agamanya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi mereka ini diumpamakan seperti apa ini? Kian. Jadi tanahnya tadi itu enggak bisa meresap apa ini? Air, enggak bisa menyerap air, dan juga licin, tidak bisa menampung air. Kesimpulannya, ikhwan fillah a'azzakumullah, untuk menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah dengan cara mempelajari sunnah itu, menghafalkannya, memahaminya, dan mengamalkannya serta menyampaikannya kepada siapa ini? Orang lain. Nah, adapun selanjutnya tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dijaga dalam rangka menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan kita sampaikan ba'da salat maghrib. Barakallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.